Sinten Saniki tintene Sabtu Mas Kang Mas tindak tumpundi Sapi kulo pun mana pitu Duh aduh jenengan pripun Saniki pun boten ngalor Dene menapa kok wangsul gitu Kulo niki namine Sinten Lupa diri Pada tindak pundi Neng kuping wala apa? Julamur Ora mungkin kuping kulamur Bila meneng ora cuturun Memang aku ganteng tanpa tandingan Eleh Aku gawadeng Tiada tandingan Nyatane koyo gentil Rumien kulo teng Surabaya Kapan dino semua Kulo benjang badhe tindak pundi Wala mas, mas Aduh, kok jengkel ki Dijangetikan kongrong rumini Dadi ora karuan Kestuni pun menopo saliwan Kulo, buatan ucut Datang Surabaya Kapan dino semua Kulo mencang badhe tindak pundi Ning kuping wala apa jamur Ora mungkin mripat kulamur Sewon